الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وسلم وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الكريم: الدين نصيحة. وقال فقهاء والشهداء: إذا اجتمع الحلال والحرام أغلبت حرام. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله ربي يسر وتعسر ودم بحير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، العلماء شيخنا الشيخ الفاضل الأستاذ تيمام، العلماء شيخنا الشيخ الفاضل الأستاذ تنبيلا كتاب، العلماء شيخنا الشيخ تنتنقو علم علم علماء، العلماء شيخنا الشيخ تشيمن سورة الإخوان ديبوتي أو تشيمن تيمبالان بونغوسي أو كميتي ألي تنكوسة تنتوان بمبوان مسلم مسلمات أيهنا بوندا بابا بابا إبو إبو كاكا كاكا أدي أدي أبان أبان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بشكر kepada Allah Subhanahu wa taala izin perkenan limpah kurnia taufik dan inayahnya pada malam berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan, walaupun tuan-tuan dan puan-puan sehampir saya kira 30 purnama saya tidak bersama dengan tuan-tuan, saya kira begitu ya. Kali terakhir saya bertemu dengan tuan-tuan saya ingat 1 bulan sebelum puasa kot. Bulan puasa saya pun tak dijemput, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya pun tak datanglah. Lepas tu bulan 8 pun tak ada kot. Alhamdulillah berkat. Ya, jadi apa yang adalah membujur lalu menitang petang. Orang tak suka, kita pun tak apalah. Gitu je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan malam ni malam membalas dendam. Bukan balas dendam apa. Jadi lama tak jumpa, terindu kat tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah ya. Apa nama sambutan hari raya Hari Fitri dah buat belum? Dah. Belum lagi? Alhamdulillah, jawapan selamat. Kalau cakap ya, nak kenalah, tak panggil saya rugilah. Okey, tak boleh tuan-tuan. Okey, gura-gura tuan-tuan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah, itu kenangan-kenangan dulu insya-Allah. Mudah-mudahan kita ada banyak umur, kita bertemu lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan memanjangkan lagi perbahasan saya tentang al-wasiyah al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Ya tuan-tuan dan puan, yang mana saya dah membahaskan banyaklah, saya rasa 2-3 saya dah bahaskan. Pada malam ini saya akan sambungkan lagi al-wasiyah wasiat Imam Asy-Syafi'i, yang mana tuan-tuan wasiat Imam Asy-Syafi'i ini kalau tuan-tuan masih ingat berkenaan dengan al-wasiyah Imam Syafi'i yang mengenai Tuan Imam Syafi'i berkata kepada anak-anak muridnya, sekiranya kamu ingin mati dalam keadaan aman, sentosa, bardan wasalaman, maka tunaikanlah olehmu akannya 10 hak. 10 hak itu saya rasa nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 kot saya dah bahaskan. This mean tonight I will continue go to number 5. Now welcome to London, okay? Saya akan sambungkan number 5, okay? InsyaAllah yang ke nombor yang kelima. Siapa-siapa yang tulis tu, insyaAllah dia ingatlah. Siapa-siapa yang tak tulis tu, tak apalah. Dengar je. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Jangan tidur je sudah. Okay, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah. Nombor yang kelima saya rasa pada malam ini, wasiat Imam Syafi'i. Sekiranya kamu ingin mati dalam keadaan aman dan dosa, badan wasalaman. Imam Syafi'i kata berpesan kepada mana murid, tunaikanlah kehakmu kepada al-mizan. Tunaikanlah kepadamu akan hak al-mizan. Tunaikanlah kepadamu akan hak al-mizan. Yang terusnya hak itu, iaitu hak al-mizan. Mana al-mizan? Mana bin mizan? Bilogatil Inggrisia, al-maluliyah, al-intonisiniyah. Mana al-mizan? Takilih bilogatil Arabi ma'ali. Welcome to London, okay? Yang masukkan mizan ni ialah apa mizan? Mizan itu ialah dacing. Oh, sorry. Boleh sebut eh? Dacing. Timbang. Timbang nama dia. Mizan. Mizan ini bermaksud timbang. Dacing. Tapi kalau apa, Allahuakbar lah. Dacing itu maksudnya timbangan. Ada yang masuk timbangan, itu yang namanya mizan. Tapi siapa yang nama mizan ni, timbanglah nama dia. Minta maaf. Kalau nama dia Muhammad Mizan, Muhammad Timbang bin Muhammad Kati. Itu dia. Tak, saya cakap betul. Ini makna menama-nama kita. Kalau kita buat nama dia Muhammad Mizan, Muhammad Timbang bin Muhammad Kati dekat Perak. Dekat Perak ada nama kampung, Kampung Kati. Dia adik-adik Kampung Pikui. Tuan-tuan, jadi kita kedepan betul-betul. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni, selepas pun saya cakap dia. Kalau kita berbuat nama Ramadan, Ramadan itu panas terik. Ramadan itu maknanya panas terik. Bubuh nama Muhammad Ramadan, Muhammad panas terik. Bin Muhammad Mizan, bin Muhammad Timbang. Elok tuan-tuan. Ini kita buat nama. Nama ni cukup bahaya. Muhammad Mizan, bin Muhammad Ramadan, bin Muhammad Torik. Lagi bagus. Muhammad Timbang, bin Muhammad panas terik, bin Muhammad Jalan. Tuan-tuan. Torik jalan. Kalau kita berbual sama dia, anak kita Muhammad Torik, Muhammad Jalan, bin Muhammad Highway. Dah ampun maaf. Bukan saya nak kata ni, memang saya cakap pun. Sebab kita berbual nama anak kita ikut sedap kita je. Wah, cakap lu bro, benda ni bro, kena fikir bro. Nak berbual nama anak bro, bukan hari ni bro, sampai mati bro. Wah, cakap lu, babe, dia akan sebut sampai mati bro. Ini penting je, okay? Sebab itu hak al-mizan ini, iaitu timbangan. Pesanan Imam Syafi'i kepada anak-anak muridnya. Wahai anak muridku, terjemah bahasa Melayu. Wahai anak muridku, sekiranya kamu ingin al-mizan, timbangan ini, mizan ini berat kepada pahala. Maksudnya berat kepada pahala, ringan akan dosa, tunaikanlah haknya. Nescaya akan kamu mati dalam keadaan aman dan dosa, dan berat timbangan pahala itu lebih banyak daripada berat timbangan dosa. Maksudnya kita mati, tuan-tuan dan perempuan, ketika mana kita, mizan ini akan berlaku selepas kita lintas titian sirat. Kita akan lintas titian sirat, tuan-tuan dan perempuan, sampai dekat sana tuan-tuan, kita akan diberi buku amal pahala. Amal pahala kita itu yang mana rapsat sebelah kanan kiri, yang mana buku itu kita akan bawa berjumpa dengan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menimbang kita punya pahala. Al-Mizan. Mizan inilah tuan-tuan dan puan. Lepas pada itu, kita boleh masuk syurga ataupun kita akan ditempatkan ke neraka. Wallahualam. Okey, di sana. Jadi bagaimana nak memberatkan mizan ini? Imam Syafi'i dia kata ada empat. Empat ni untuk memberatkan amalan-amalan kita, pahala kita. Pertama, kata Imam Syafi'i kepada anak murid. Tahanlah olehmu akan kemarahan. Tahanlah olehmu akan kemarahan. Tahanlah olehmu akan kemarahan. Itu ubat yang pertama untuk berat al-mizan, tuan-tuan. Berat yang pertama, tuan-tuan, dia kata apa? Untuk menambahkan apa nama mizan ni, iaitu menahan kemarahan. Imam Syafi'i tak sebut pun selawat apa nama solat tarawih 20 rakaat tak sebut. Dia tak sebut pun menjadi imam maghrib, tak sebut. Dia sebut Imam Syafi'i iaitu menahan kemarahan, berat timbangan. Sebab itu Islam, tuan-tuan dan puan-puan, dia membahaskan kategori orang-orang yang memarahi, yang wajib marah ini, dia tiga golongan. Ini bab menahan kemarahan. Yang sebut yang pertama, iaitu dipanggil golongan tafriq. Golongan tafriq ni tuan-tuan, bab marah ini, dia tak ada langsung perasaan marah. Ini golongan Islam. Yang pertama disebut Islam, iaitu golongan tafriq. Yang mana tuan-tuan baca dalam kitab bahasa Arab disebut tafriq, iaitu menahan kemarahan ini, ialah orang yang tidak ada langsung kemarahan dalam diri dia. Yang ini Rasulullah kata apa? Dilaknat oleh Rasulullah dalam kitab Taibul Atar Al-Hadith Bishra' Amal fi kitab Al-Muqtar Hadis. Sebagaimana? Iaitu suami. Contoh. Suami yang mana isterinya meminta cerai tuan-tuan dan perempuan, tetapi ia tidak memberi lafaz cerai kepada isteri dia. Itu namanya suami tafriq, suami dayus. Faham tak? Hangguk-hangguk buat juga. Yang dia sebut ni, minta maaf lah, bukan nak marah, tapi ayat ni keras. Dia memang saya baca ni ayat keras. Iaitu, mana yang disebut sebagai suami tafriq, ialah orang yang tak ada perasaan marah. Suami dia buat apa nama, isteri dia buat maksiat, suami isteri tak pernah buat macam mana pun, minta cerai, abang, tolong ceraikan saya, abang. Nahi hai. Tum nahi hai, esye porah hai, wangge hai. Tak mau, abang, tolong abang, tolonglah ceraikan Dan. Mampuilah kau. Sampai tiga kali, tolong ceraikan saya, turun cerangka, tuan-tuan. Kalau itu lelaki-lelaki depan kita ni, termasuk saya, tuan-tuan, ini golongan Rasulullah disebut sebagai golongan tafriq. Golongan yang mana tidak mampu memberikan kesan, iaitu timbangan al-mizan itu berat. Ini golongan yang dilaknat oleh Rasulullah. Orang yang dilaknat oleh Rasulullah antaranya suami-suami yang dayus, tuan-tuan dan puan-puan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kategori mereka-mereka itu. Okey, kalau isteri kita tuan-tuan buat salah, tetap kita kena marah. Okey. Yang kedua, kata apa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab menahan kemarahan, perbahasan Imam Syafi'i untuk berat pada mizan, iaitu golongan dipanggil ifrat. Golongan ifrat ni tuan-tuan dan puan, ini golongan yang lara, dipanggil golongan yang ghafil. Apa tuan-tuan? Hidup dia ifrat ni adalah semata-mata untuk marah. Dia marah je. Jumpa orang, pep, orang Kelantan panggil dabeh. Mu tahu tak? Dia gitu . Dia jumpa orang, marah je. Jumpa Tok Imam marah, jumpa Tok Bilal marah. Azan pendek marah, azan panjang marah. Pada imam baca panjang marah, baca pendek pun tak sudah. Ini golongan tu. Dia tak pernah orang lain betul. Melainkan dia yang betul. Ini dia panggil orang ifrat. Golongan ni sebenarnya dia panggil golongan irfat. Mana golongan ini? Ini juga yang mana timbangan dia tidak memberatkan kepada pahala, tetapi memberatkan kepada dosa. Tuan-tuan, ini golongan kategori. Yang ketiga, dia panggil golongan iqtidal. Iqtidal ni iaitu golongan yang macam kita. Sekejap marah, sekejap tak marah. Sekejap baik, kadang-kadang tak baik. Ini golongan kita. Yang mana golongan ni? Iaitu kategori bila orang yang benda yang salah kita ni kena marah, benda yang tak salah tak marah. Ini kita mudah-mudahan golongan ni. Yang mana Allah rakam dalam Al-Quran, kalau salah kena betul kata cakap salah, kalau tak salah cakap tak salah. Itu dia. Kita mungkin kategori masuk kategori ni, yang mana kalau kita masuk kategori ni, mizan kita, timbangan pahala kita akan lebih banyak daripada timbangan dosa kita. Mudah-mudahan. Bakti kita kena golongan macam ni. Menahan kemarahan, iaitu kategori yang ketiga, isti'adah, iaitu yang mana disebut oleh Imam Syafi'i dan juga Rasulullah SAW, yang hebat-hebat Rasulullah SAW, iaitu apa nama, bila nak marah, ada sesuatu yang betul kena marah, dia akan marah. Apabila yang tak perlu nak marah, yang benar tetap dia tak marah. Itu dia kawan-kawan. Macam kita contohnya. Suami kita nak kahwin dua. Jangan marah. Itu tak boleh nak marah. Betul tak? Betul tak? Tak apa, tak suka, tak apa, tak sanggup. Dia tak kisah. Tapi itu tak boleh marah. Tapi kita marah. Betul tak? Laju je. Memang macam marah. Itu dalam konteks kita. Jika demikian. Sebab itu Allah kata dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu sembunyikan kebenaran dan jangan kamu campurkan kebenaran dengan kebatilan sedangkan kamu mengetahuinya. Dan sudah Al-Baqarah tentang baca ayat tu yang dia bahaskan itu. Ini kita, kalau benda yang salah maka tetap salah, yang tak salah tetap kita kata benar. Tuan-tuan nampak itu baru kita masuk kategori yang mana tuan-tuan dan puan berat daripada amal baik daripada amal dosa dalam konteks menahan kemarahan. Sebab itulah sallallahu alaihi wasallam berpesan bagaimana kita nak menahan kemarahan. Bagaimana kita nak menahan kemarahan? Tengok orang nak marah, jumpa sikit nak marah. Apa Rasulullah ajar? Yang pertama tuan-tuan dan tuan tengok dalam kitab Tarjibul Atraf Al-Hadis bi Syarah Amal fi Kitabil Mutarah Hadis, Rasulullah kata apa yang pertama untuk menahan kemarahan? Mula-mula ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qara, bacalah olehmu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita marah tuan-tuan, baru ni ambo nak temu ni, kita dah marah ni sampai macam ni marah sampai kena, kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca lagi. Kau tak boleh lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang nak marah kita pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Sama-sama marah. Rasulullah ajar, bila kita nak hilang marah, a'udzubillah, fasta'inu bizzah, dengan kita, aku berlindung daripada-Mu, ya Allah, daripada kekejaman syaitan rajim. Sebab marah ini adalah merupakan sifat syaitan. Sebab itu, siapa yang dia suka marah tu memang dia adik-adik syaitan. Ini hakikatnya. Marah ini adalah bermula daripada syaitan dan iblis. Sebab itu, bila orang marah, tuan-tuan dan puan, kita jangan ikut dia tu. Ha, biarlah marah, biar dia nak marah pun biar tu. Kalau kita tak marah dengan dia, kita pun termasuk dalam golongan iblis. Yang mana Allah rakam, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mula-mula sekali iblis nak marah kepada Allah, tuan-tuan dan puan. Sebelum dia sampai hujung ayat, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ayat tu. Mula-mula sekali tuan-tuan. Nak tunjuk iblis syaitan nak marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang pertama, bagaimana nak hilang kemarahan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu disebut sebagaimana membaca a'udzubillah. Yang kedua, Rasulullah ajar apabila kita marah tuan-tuan, iaitu nak marah, kita marah, kita diam. Diam, jangan berkata-kata. Diam. Kita diam. Diam. Maksudnya diam. Contohnya tuan-tuan, kita balik rumah, isteri kita pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep Dia balik rumah lagi tuan-tuan. Kita balik-balik tuan-tuan. Dia bunyi lagi. Psh, psh, psh. Tuan-tuan pergi semayang dekat masjid mana-mana pula. Maghrib tuan-tuan balik. Dia bising lagi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tempat lain pula. Dia isyak balik pun. Dia marah lagi. Biar tuan-tuan nampak. Kalau tengah malam pun. Dia bunyi lagi tuan-tuan nampak. Keluar pergi tahajud tuan-tuan nampak. pagi esok balik subuh dia buat lagi bunyi pat pat pat pat pat tuan-tuan. Eh, tuan-tuan balik lagi sekali tuan-tuan, dia bunyi juga tuan-tuan kahwin lainnya. Tuan-tuan kahwin lain apa senang baik-baik cerita tuan-tuan. Kahwin lain je. Tuan-tuan nampak, kalau kita orang marah kita, tuan-tuan nampak, kalau kita tak melawan, agak-agak orang tu dia kata apa? Hang ni macam kayu. Memang saya kayu. Adik-beradik tapi kayu saya pun kayu tongkat ali. Hang ni batu. Batu pun mahal. Batu power ranger. Kalau kita jawab tu, dia akan sakit hati orang tu. Betul tak? Tapi kalau dia marahkan, mengapa engkau? Betul. Kita mak orang marah, kita senyum je. Hang ni teruk betul. Alah-alah kali dia pun dia tahu kita gila, dia pun gila. Dia diam. Itu hakikatnya. Saya ajar kepada apa nama guru-guru pendidikan khas. Tuan-tuan dan puan. Baru-baru ni, tuan-tuan dan puan, di antara pertengahan saya, apa nama, mental cemerlang, kerja gemilang. Khas untuk guru-guru DG 48, DG 32, DG 52, DG 54, tuan-tuan. Saya cakap ni lah. Di antara tanda-tanda ni, di Malaysia lah, esok kajian Malaysia, orang yang paling stres sekali, tuan-tuan dan puan, yang selalu nak marah ni tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Nombor satu. Bukan imam masjid tak? Imam masjid, pengurusi masjid tak masuk. Nombor satu, paling stres sekali, jururawat. Jururawat. Paling stres tuan-tuan dan puan. Jururawat. Nombor dua apa? Cikgu. Sebab tu cikgu Syari hari-hari main bola. Main bola kita tidur. Cik nombor dua. Nombor tiga tuan-tuan, apa nama, dia sebagai apa nama, kaunter hadapan. Orang yang duduk depan tu. Kerani-kerani yang depan jaga kaunter tu. Itu tiga. Tuan-tuan nampak. Imam kategori nombor apa tuan-tuan? Imam kategori berapa? Ada. Tapi kategori yang terakhir. Tuan-tuan nampak. Ha, pengusi surau, wallahualam lah. Itu kategori je tuan-tuan nampak. Sebab tu tuan-tuan dan puan, kita ni kalau marah tuan-tuan dan puan, tak tahulah, wallahualam. Okey, itu yang kedua bagaimana Rasulullah ajar untuk kita hilangkan kemarahan. Yang pertama, membaca auzubillah. Yang kedua, diam. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, kata Rasulullah SAW, bak menahan kemarahan ini agar mizan kita lebih banyak pahala daripada dosa. Tuan-tuan yang ketiga, kata Rasulullah, iaitu ketika kamu marah, kamu sedang berdiri, duduklah olehmu. Okey, bertengah berdiri, marah. Ha, duduk. Duduk pun nak marah lagi, tidur. Tidur pun nak marah lagi, pejam mata. Pejam mata pun nak marah dia, kapan dia? Mati terus tuan-tuan. Ha, itu hakikat you senang. Maksudnya, Rasulullah ajar, kalau tengah marah tuan-tuan, berdiri. Tengah marah ni tuan-tuan, berdiri, duduk tuan-tuan. Sebab tu orang-orang yang dekat parlimen tuan-tuan, parlimen sana, ni dekat kampung saya di London sana tuan-tuan, ahli parlimen dekat London sana, dia marah tuan-tuan, dia duduk. Dia tak boleh duduk anda buat, dia terus keluar tuan-tuan. Ha, tu nampak. Ha, tu orang kampung saya dekat London sana, nampak. Itu cara dia tuan-tuan. Bila tengok orang nak marah, dia tuan-tuan berdiri, duduk. Ha, macam tu cara dia yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tak tahulah tuan-tuan dan puan, saya tak pernah lagi marah dahsyat. Tak tahulah belum tengok lagi marah dahsyat, wallahu alam lah. Tapi kalau marah dahsyat tu tak tahu macam mana, belum lagi dah. Pernah juga isteri tu dia pet. Saya diam je. Dia diam. Dia marah kat bilik atas, saya turun bilik bawah. Dia marah bilik bawah, saya keluar bilik depan. Dia marah kot ni, saya duduk bilik belakang. Lelaki dia tak tahu nak marah, dia diam. Saya tengok TV dekat saya keluar. Hai? Lepas tu dia apa? Abang. Sekejap je. Itu cara dia kita. Jadi kita jangan risau sangat bab ni tuan-tuan. Ini semua kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat tuan-tuan dan puan, bab menahan kemarahan yang diajar Rasulullah, iaitu apa tuan-tuan? Apabila kita marah, akhir usaha kita, beruduklah olehmu. Beruduk, ambil uduk. Beruduk. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan marah tuan-tuan, tuan-tuan ambil uduk. Tetapi kalau tuan-tuan ambil uduk, tuan-tuan marah juga tuan-tuan. Bukan salah tuan-tuan, tetapi salah tuan-tuan mengambil uduk. Faham tak? Faham tak? Uduk ni memang kita boleh menahan kemarahan. Tetapi kalau tuan-tuan ambil uduk, tak boleh menahan kemarahan. Jangan salahkan uduk. Salah tuan-tuan ambil uduk, tak betul. Itu je tuan-tuan. Kalau dah marah macam mana? Macam mana nak ada keberkatan? Mana dia ada kemarahan? Tak ada. Ha, ni, kalau kita betul-betul, saya baca tuan-tuan, bab satu ketika tuan-tuan. Zaid bin Sana'ah. Zaid bin Sana'ah ini adalah merupakan orang kafir. Orang kafir di zaman Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW berhutang dengan Zaid bin Sana'ah. Zaid bin Sana'ah ni orang kafir. Nama dia Zaid bin Sana'ah. Rasulullah berhutang dengan Zaid bin Sana'ah. Satu ketika, Zaid bin Sana'ah datang kepada Rasulullah. Wahai dia panggil, wahai Muhammad, mu kena bayar hutang hamba. Tapi dia tak cakap bahasa Kelantan lah. Mu kena bayar hutang hamba. Loni juga. Kamu kena bayar hutang saya. Zaid bin Sana'ah cakap kepada Rasulullah. Rasulullah SAW, bila Zaid bin Sana'ah bercakap, kamu bayar hutang saya sekarang. Tuan-tuan tengok dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Tuan-tuan dan perempuan, Rasulullah senyum je. Umar Al-Khattab, dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah, adakah aku nak pancung kepala dia? Wow. Dia cakap dulu, terus Umar nak pancung. Rasulullah kata kat Umar, bro, relax lah bro. Lu nak nasihat orang, lu fikir macam ni mana boleh. Sepatutnya nasihat Zaid bin Sana'ah, bercakap perlahan elok-elok dan juga menasihati aku agar aku boleh bercakap elok dengan dia. Tuan-tuan, Rasulullah marah kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, pergilah engkau berwuduk. Rasulullah suruh Umar pergi wuduk, tuan-tuan. Umar balik daripada wuduk, tuan-tuan. Umar berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata kepada Zaid bin Sana'ah, wahai Zaid bin Sana'ah, insyaAllah, sabar ya. Mudah-mudahan Muhammad akan membayar hutangmu dengan segera. Zaid Sana'ah pun terus pergi, tuan-tuan. Sebab daripada kebaikan yang dibuat oleh Sayyidina Umar dan Rasulullah SAW tak marah Zaid bin Sana'ah, tuan-tuan. Selepas itu, Zaid bin Sana'ah masuk Islam, tuan-tuan. Ha, nampak? Ini kekuatan kita. Ha, kekuatan. Kita kalau duduk marah-marah je, orang tak suka, tuan-tuan. Orang tak suka ke mana pun. Jangan bagi orang takut dengan kita. Takut dekat mana kita ada. Tapi bagilah orang yang rasa, tengok kita ni, hasil daripada keimanan, keikhlasan kita dalam agama, itu orang rasa itu yang baik. Okey? Muslimin muslimat tentang gua alim alim ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya terjemah dalam Melayu, apabila seorang kamu sedang marah, maka diamlah olehmu, nescaya akan hilang kemarahanmu. Apabila seorang kamu sedang marah, nescaya diamlah olehmu, nescaya akannya hilanglah kemarahan bagimu. Okey, yang tadi diam tadi, itu dalam kitab Tarbiyah At-Turab, saya terjemah bahasa Melayu. Okey, itu bab yang pertama, menahan kemarahan untuk kita dapat dia punya mizan timbangan pahala yang lebih baik. Yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i kepada anak-anak muridnya, wahai anak-anak muridku, tunaikanlah hakmu kepada al-mizan. Yang kedua, selepas daripada menahan kemarahan, iaitu kata Imam Asy-Syafi'i, ikhlaskanlah amalanmu. Kenapa apa Imam Asy-Syafi'i kata apa? Setiap amalan itu, sekiranya tidak ada keikhlasan di hatimu, maka ia seolah-olah yang disebut oleh Rasulullah, andadan wala'iban, mainan dan gurauan. Okey, tuan-tuan, amalan itu tidak boleh menjadi benteng kepada kehidupan kita. Contoh, saya bahas tuan-tuan dan puan. Bukan saya kata tak ikhlas, tapi saya nak bahas sikit. Contoh, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, orang datang berjemaah ramai. Betul? Betul? Betul tak? Kemah sampai berapa? 1, 2, 3, 4. Penuh tak? Atas bumbung sekolah tu ada semayang tak? Ada dah? Minta maaf tuan-tuan. Minta maaf saya cakap. Jangan marah kat saya. Tak apa. Kalau marah, beritahu dekat pengurusi, tak panggil. Saya tak kisah. Saya cakap. Ha. Bukan kata orang yang datang tu ikhlas ke tak ikhlas. Itu terpulang. Tak ada masalah. Tetapi mengapa keikhlasan yang kita buat ni, contohnya, bila bulan Ramadan, kita boleh penuh tuan-tuan dan membuat. Tapi bila bulan tu bukan Ramadan, kita tak berapa ramai. Sebab apa? Sebab apa? Sebab antara satunya, kita buat amalan sebab kita nak daripada Allah. Tuju tak? Kita nak sesuatu daripada Allah. Kita nak sesuatu daripada Allah. Bila Imam Asy-Syuti rahmatullahi taala alaihi kata apa? Amalmu apabila berbuah hendak, lesaplah ia sebagaimana debu-debu yang kering. amalmu bila kamu berkehendak sesuatu balasan seolah-olah ia macam debu-debu kering, tak ada apa tuan-tuan. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah taala alaih. Nak azan Ustaz? Ha, tuan-tuan dan puan. Itu Imam Syuti bahas. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, baiklah amalan ni benda yang susahlah. Tapi bukan kata kalau dia sebut bila ikhlas, tak ikhlas tak boleh buat. Ha, kalau orang tanya kita, apa nama wahai apa nama tuan? Saya tak ikhlas, macam mana saya nak sembahyang? Eh jangan. Nak tunggu ikhlas dulu baru nak sembahyang sampai mampu tak sembahyang. Betul tak? Nampak Allah Eden belum ikhlasnya. Ha. Ha, kalau nak tunggu tu imam ikhlas tuan-tuan dan puan-puan sampai bila dia nak sembahyang? Tu kita tak akan sebut. Sebab itu tuan-tuan dan puan, baik keikhlasan ni kita mana kena ikut yang mana kita janji dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap hidupku, matiku, amalku semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bab itu tuan-tuan, saya sebut sikit tuan-tuan dan puan. Perbahasan di kalangan ulama tuan-tuan, saya bahaskan sikit. Apabila kita nak buat apa nama biar ada bunyi, tak apa sekejap ya. Okey. Tak lama, satu minit lagi sekejap, sabar seminit ya. Bab kita nak buat walimatul urus. Walimatul urus ni tahu tak apa maksud walimatul urus? Kenduri kenara. Dulu kita dia orang guna ya qadal hajat. Itu nak buang air besar. Dia, saya pelik tengok-tengok ya qadal hajat. Wah, besar mana beb? Kalau orang fahamlah. Sekarang dia buat walimatul urus. Walimatul urus ni tak apalah tentang walimah. Walimah ni dia ada. Okey, perbahasan jaya. Apa yang dibahaskan oleh ulama? Kalau kita nak buat apa nama perwalimatul urus, nak buat jamuan, nak buat makanan, nak panggil orang tuan-tuan, antara keikhlasan, keberkatan yang kita boleh ambil daripada benda-benda ni, dia jadi satu faedah yang baik kepada kita, dia ada tiga syarat. Tiga syarat tuan-tuan dapat nak buat walimatul urus ni, nak dapat kebaikan. Yang mana memberatkan timbangan kita al-mizan. Tiga syarat. Yang pertama tuan-tuan dan perempuan, mestilah niat dia. Niat dia apa tuan-tuan? Bukan nak menunjuk-nunjuk, tetapi ada dua yang dibahas oleh ulama, menghubungkan silaturahim dan juga mengeratkan persaudaraan Muslim. Itu boleh. Itu boleh. Menghubungkan silaturahim, mengeratkan persaudaraan Muslim. Itu dia hakikat yang mesti kita buat. Sebab itu apabila orang bertanya kepada kita, adakah boleh orang non-Muslim datang makan rumah kita? Dalam konteks kita buat ni, mubahun harus. Tapi jangan akikah, jangan korban. Yang lain beli tak apa. Itu tak masalah. Yang kedua, sebagai ulama membahaskan nak dapat keberkatan dalam walimatul urus nak hajat ini, iaitu tidak ada pembaziran. Ya, membazir tak boleh. Kalau tuan-tuan nak panggil rumah, buat rumah terbuka tuan-tuan, panggil 10 orang. Mengapa order sate 1 juta? Ambil duit mana? Itu panjang dalam dia. Faham? Faham? Kalau bulan Syawal tuan-tuan, tuan-tuan tak payah masak kat rumah lah. Daripada satu Ramadan, satu raya tu, sampai 30, tuan-tuan buat muka tim biskut, pergi rumah orang. Orang tak marah. Tuan-tuan, itu hakikat. Mesti dia ada tidak ada pemajaran. Yang ketiga, perbahasan ulama, mesti tidak dicampur akan maksiat. Tidak ada maksiat. Maksiat apa? Kalau boleh tuan-tuan, lelaki satu you know bahasa Melayu apa itu kemah ya yeah? Satu kemah ya yeah? Ini lelaki satu kemah, perempuan satu kemah. Tulis dekat kemah ini, yang ni untuk orang jantan saja tau. Tulis itu yang ni untuk orang perempuan saja tau, yang ni orang yang tak pasti dia perempuan atau lelaki. Bubuh situ. Bukan apa, saya ditanya, Ustaz, kita nak duduk kat mana Ustaz? Ada orang tanya saya. Tuan-tuan ketawa. Ada orang tanya saya, Ustaz, kita nak duduk kat mana Ustaz? Belah sini orang lain, belah sini pun orang lain. Nak duduk kat mana? Minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan ketawa sebab saya pernah ditanya soal. Saya pun cakap macam mana tau, okey? Jadi kita buat tiga kemah, satu ini untuk jantan, satu ini untuk separuh jantan, yang ini perempuan saja tahu, okey? Kita buat macam tu. Saya baru-baru ni tuan-tuan saya terpanggil, bukan terpanggil, dia menjemput apa nama pergi megang kenduri lah, bab-bab ke kenduri ni tuan. Saya heran tuan, mengapalah kita ni, kadang-kadang kita pak lebah juga, pergi megang kenduri pun dah bubuh dah. Ini untuk orang jantan, ini orang perempuan, ini separuh jantan, separuh perempuan tuan. Dia bawa juga bini dia duduk dekat situ. Yang nak seleo nak. Yang banyaknya pakai kepiah putih lah. Saya tak pakai. Yang banyak sebenarnya tu tuan-tuan dan puan. Dia bawa isteri juga. Sayang pimpin tangan. Memanglah. I love you. Okey lah. Saya faham. Tapi bila kita raikan, ini tempat perempuan, ini tempat jantan. Kita sebagai seorang yang ada ilmu ni, pisahlah sekejap. Betul tak? Betul tak? Ha? Mengapa kita tak boleh buat? Enak selalu lah. Mengapa kita tak boleh buat macam tu? Tuan-tuan dan perempuan dalam hati Allah, setiap perbahasan saya ini tuan-tuan, bukan saya reka sendiri . Ini adalah pesanan daripada Al-Wasiat Al-Imam Al-Syafi'i. Cuma saya olah cara bagaimana nak sampai je. Tapi yang buat ini semua macam ni. Sebab itu dalam 10 hak ini tuan-tuan, Imam Syafi'i dia banyak mengulang-ulang benda yang sama. Tetapi itu untuk part jenis. Okay? Lepas insyaAllah lagi sekali kita bahas tentang hak kepada tiang siratul mustaqim. Okay, ini saya bahaskan yang tadi. Hak kepada Al-Mizan tuan-tuan tadi. Yang mana disebut berkenaan dengan ikhlasan dalam amalan kita lah. Okey tuan-tuan tak apa Bab itu yang kedua. Saya sambungkan sikit tuan-tuan dan puan, saya lajukan sikit. Yang ketiga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hak kepada timbangan, iaitu timbangan ini misal agar timbangan kita menjadi lebih berat daripada timbangan dosa, tuan-tuan dan puan maksudnya pahala lebih banyak. Hak yang kita tunaikan kepada al-mizan itu iaitu tuan-tuan disebut oleh Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaihi, iaitu tuan-tuan sentiasa sanggup menanggung bala Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa sanggup menanggung bala Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa sanggup menanggung bala Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut sanggup bala ini ialah kesusahan. Penderitaan, kerunsingan, kemurungan, ketinggalan dan juga semuanya merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita kena sanggup. Tiba-tiba kita jadi orang besar, tuan-tuan. Tiba-tiba jadi orang besar, satu ketika kita diturun pangkat, tuan-tuan, sampai jadi peon. Peon. Kita pernah jadi pegawai daerah. Pegawai daerah mana contohnya? Pegawai daerah TP. Tiba-tiba kita diturun pangkat jadi peon. Peon naik basikal hantar surat. Kita kena redha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat. Itu alhamdulillah diturun jadi ke bawah. Kalau dia turun tak ada pangkat langsung, apa dia? Ini kita kena hebat. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, contoh kita ditinggalkan suami, biarlah. Contoh, biar je. Biarkan begitu saja, biar. Kita biar. Isteri kita nak lari pada kita, biarkan. Kita kahwin lain, apa salah? Tak ada satu masalah dalam dunia Allah bagi kat kita kalau Allah tak bagi dia punya dalam penyelesaian. Setuju? Kita berjuang menghapuskan berapa lama? Betul tak? Sabar bro, sabar. Allah akan tetap bagi kepada kita, betul? Don't see my face. Okay? Allah akan bagi. Ini manusia-manusia, kalau kita sabar dengan bala Allah, Allah akan bagi. Kemenangan tetap ada bagi orang-orang yang sabar. Tuan-tuan dan puan. Saya tuan-tuan dan puan, buat sanggup kesusahan ni tuan-tuan dan puan. Tak adalah banyak. Tapi sebab apa tuan-tuan dan puan? Apabila kita tahu Allah bagi kat kita kesusahan ni tuan-tuan, yang mana yang kita sebut dalam Al-Quranul Karim, nak berbini ramai pun takut sebab bini-bini ku gangster. Betul tak? Betul tak? Ha? Susah hati tuan-tuan. Ha. Baru-baru ni tuan-tuan baru ada kesedaran. Alhamdulillah orang kita ni, Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya cakap salah tak tu? Dia Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir. Dia usulkan apa nama bab-bab hantu tuan-tuan. Selalu ni speaker pula. Semua orang parlimen-parlimen don semua sebut pasal hantu. Baguslah. Bagus juga Dr. Mahathir Mohamad ni. Dia sebut jangan duk bagi sangat hantu-hantu. Tak kiralah kita ni kategori hantu ke apa. Tapi maksudnya dia sebut gitu, ada orang ambil pot. Alhamdulillah. Tu bila kita ada power ni, best tuan-tuan cakap. Kalau saya cakap Dr. Tammy, siapa pun tak kisah pun. Tapi bila Dr. Mahathir dia sebut sekali bab hantu, semua orang takut tak mau jadi hantu. Tuan-tuan, okay, alhamdulillah lah. Itu apa namanya yang Allah bagi kepada dia. Nampak tak? Laku. Laku dia cakap. Macam tu, bagus tuan-tuan. Bab hantu-hantu ni pun kena ni. Okey, bab sanggup tanggung bala Allah bagi dia tuan-tuan. Allah rakam dalam Al-Quran ayat yang selalu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kami datangkan kepada kamu musibah. Musibah ni bala-bala kesusahan. Katalah olehmu, sesungguhnya daripadamu ya Allah kami datang. Dan kepadamu jua kami kembali. Itu. Bila kita tuan-tuan, Allah bagi musibah. Kita tahu kita ni hanya makhluk Allah yang dicipta oleh Allah. Yang dipinjamkan sementara. Dan kepadanya kita kembali, kita tak akan rasa apa-apa. Tuju tak? Tapi sedihlah. Sedihlah. Memang sedih. Sedih Rasulullah tuan-tuan. Rasulullah SAW diberikan dugaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tuan-tuan? Hindun. Betul tak Hindun? Hindun yang membunuh Sayyidina Hamzah. Ingat tak? Dia bunuh Sayyidina Hamzah tuan-tuan dan perempuan. Dia kerak, dia ambil itu hati. Hati. Dia ambil hati. Tuan-tuan, dia makan buat sate. Nak balas dendam tuan-tuan. Makan. Punya jahatnya Hindun. Tuan-tuan. Ni Hindun di zaman Rasulullah. Allahuakbar. Hindun. Jahatnya Hindun. Sampai macam tu. Rasulullah tak berkata apa. Kalau ikut hati aku, dia beritikaran, dia kata, aku akan menggantikan 10 orang-orang kafir laknatullah sebagai ganti pembagian Sayyidina Hamzah. Tapi Allah datang kepada Al-Quran. Dia datang ayat, sekiranya kamu ingin membalas kejahatan manusia terhadap kamu, kamu buatlah takat mana orang yang buat kamu. Tetapi lebih baik kamu bersabar akannya. Tuan-tuan. Kita kena itu lah. Itu hakikatnya. Orang buat kita sikit bro. Kena kecil je. Kita sabarlah kalau boleh. Apa salah? Tak salah. Bagi saya lah. Saya tak tahu lah. Orang tuan-tuan tak tahu lah. Saya bagi itu je lah. Jangan jadikan hidup di dunia ni sebagai paksi yang besar. Sebab itu Rasulullah kata apa? Yang aku takut di kalangan umatku di akhir zaman. Yang pertama, yang ada dua perkara yang aku takut. Tuan-tuan tengok dalam kitab Tajibul Atraf. Yang pertama tuan-tuan, hubba dunia, terlalu cintakan dunia. Yang kedua, takutkan kematian. Kata Rasulullah. Dua perkara ini yang Nabi Muhammad risau di akhir zaman. Berlaku dah hari ini? Berlaku? Hubba dunia. Rumah, banglo, bertingkat-tingkat, berbilik-bilik, kepala berkilat-kilat, perut berlipat-lipat. Bukan orang sini, orang tempat lain. Berapa banyak dia punya nak himpun harta. Tetapi orang tak pernah fikir pun untuk membina kubur yang luas di padang mahsyar. Tuju? Sebab apa? Hubba dunia. Takut kepada mati tuan-tuan dan puan. Buat rumah macam istana. Nak masuk rumah tuan-tuan kena ada 7-8 kali guard. Masuk ni. Macam kita ni pesalah ISA. ISA dah tak ada dah Mansur dah. Macam tu sampai tahap tu. Apa sebenarnya kita dalam kehidupan kita tuan-tuan? Sebab itu bila kita dalam keadaan manusia ni sanggup terima tanggung bala Allah, kita akan diberatkan mizan timbangan pahala untuk kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan dalam kitab Al-Hayat Ba'da Mamat, hidup selepas mati. Dikabarkan benda-benda yang gembira. Ubashiril mu'min, ubashiril ladina amanu. Kami kabarkan kepada mereka, orang-orang beriman, berita gembira. Yang mana, orang-orang yang berat timbangan dia, mizan ini berat. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah akan pilih, tuan-tuan dan puan-puan, Allah akan bagi apa nama syurga pertama sampailah syurga yang ketujuh tu tuan-tuan dan puan bergantung kepada amalan kita. Kalau kita punya amalan baik timbang dengan mizan baik, tuan-tuan kita akan masuklah grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 sampai grade 7. Tetapi kalau yang mana mizan kita berat kepada dosa tuan-tuan dan puan, satu yang berat kepada dosa, confirm kita akan masuk ke dalam neraka Allah. Tetapi yang duduk di atas pagar 50%, 50%. Macam filem apa nama? Apa Tiga Abdul. Abdul Wahub. Dia duduk macam ni tuan-tuan. Ini dia panggil ihsan Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia berat duduk macam tu. Yang di atas pagar ni, dia tak tahu berat belah mana, ihsan Allah. Dia tengok tuan-tuan nampak. Itu kita tuan-tuan tengok dalam kitab ayat al-hayat pada Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, kita kena sentiasa apa nama tabah dalam menanggung sisaan bala-bala Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Ada tujuh dia punya keberkatan sanggung bala ini. Yang pertama iaitu untuk membersihkan diri kita daripada dosa dengan Allah. Yang pertama. Sebab Allah uji kita, yang pertama untuk membersihkan dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, iaitu tuan-tuan disebut suci diri kita ketika di akhirat, tidak lagi ada lagi dosa. Yang ketiga tuan-tuan, dekat dengan Allah. Bila kita sakit, baru tersebut dengan Allah. Betul? Allah sakitnya. Allah sakitnya. Allah tak sakit. Kita sakit tapi sebut nama Allah. Betul? Aduh sakitnya. Cuba tak sakitnya. Nak sebut nama Allah. Susah tak? Susah. Bila Allah bagi sakit. Aduh ya Allah sayang. Pijiklah Allah. Allah. Allah sakit. Bila senang mampu tak ingat Allah. Termasuk saya lah. Ampun maaf banyak-banyak. Itu hakikatnya. Betul tak Ustaz? Ya, tapi Ustaz tak lah. Ustaz ahli sufi lain lah. Macam saya ni ahli suk gebok lah. Payah lah. Ahli-ahli sufi ni dia lain sikit. Yang macam saya suk gebok ni lain. Okay? Itu sebagian daripada. Okay. Yang terakhir tuan-tuan dan perempuan dari mati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat tuan-tuan dan perempuan. Hak kepada Al-Mizan. Timbangan iaitu yang keempat. Kata Imam Syafi'i kepada anak-anak muridnya. Perbanyakkan ulimu akan zikrullah. Iaitu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Imam dalam apa nama perbahasan kitab-kitab ahli sufi ada satu hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahaskan dalam Muwatta Imam Malik pun ada membahaskan hadis ini yang Rasulullah kata apa tuan-tuan dan puan-puan, orang yang berzikir ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan iaitu orang yang sentiasa menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berzikir ni adalah orang yang sentiasa menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam perbahasan alim ulama tuan-tuan, ada satu perkataan yang mana tuan-tuan yang disebut sekali saja tuan-tuan melebihi harta-harta Nabi Allah Sulaiman tuan-tuan. Sebut sekali saja dia melebihi daripada harta-harta Nabi Allah Sulaiman yang kaya. Apa tuan-tuan? Subhanallah. Sekali sebut je. Subhanallah, subhanallah. Itu dalam kemulai lah. Itu rentak kemulai. Rentak kemulai dah. Allah, Allah. Itu rentak kemulai. Nantilah kita buat kemulai. Sebab orang sini tak pernah panggil saya kemulai. Tak apalah. InsyaAllah nanti rentak kemulai ada. Rentak kemulai. InsyaAllah. InsyaAllah kita buat. Okey, tuan. Sebab itu. Sebab orang yang berzikir ni sebenarnya orang yang sentiasa mata punya menangis. Ada tiga mata tuan-tuan yang tidak akan menangis di akhirat. Tiga mata yang berzikir ni tidak akan menangis di akhirat. Yang pertama iaitu mata yang sentiasa takutkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata yang takut dengan Allah. Dia duduk saja-saja tuan-tuan, dia tengok Allah, dia dengar orang azan. Dia dengar orang mengaji, termati Allah, Allah. Tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan pergi kat Mekah, lalunya tengoklah dekat tiang-tiang tu. Dia doa banyak-banyak tu. Memang tu. Itu mata yang takutkan Allah. Yang kedua, tuan-tuan. Mata yang tak menangis ni, bab zikir ni. Mata yang mana tuan-tuan disebut, iaitu mata yang menghindar daripada benda-benda yang haram. Benda-benda yang haram ni tak tengok. Kita juga terkali ada zikir. Yang mata ni tak akan menangis di padang mahsyar. Yang ketiga tuan-tuan. Mata yang tidak menangis di padang mahsyar. Iaitu mata yang mana tuan-tuan tidak tidur. Mempertahankan daulah Islamiah. Macam kita lah. Bangun tengah malam. Buat tahajud. Itu insyaAllah mata yang tidak menangis dengan apa nama apa nama di padang mahsyar. Tuan-tuan, saya nak buang dah perkataan apa nama apa nama, tapi tak boleh buang. Sebab apa tak tahu, wallahu alam. Nak sikit-sikit apa nama apa nama apa nama, sebab apa tak tahu. 2-3 hari ni dia mari balik. Lama dah hilang. Dia mari balik 2-3 hari ni. Apa nama, apa nama. Apa nama siapa yang guna tahu apa nama ni? Tak apa, tak apa. Tak payah jawab lah tuan-tuan dan puan. Tak payah jawab lah lagi. Tuan-tuan jawab kau boleh. Tuan-tuan marah. Okey, tuan-tuan dan puan. Mati Allah. Yang keempat itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dalam mati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Banyakkanlah berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu zikir yang paling hebat. Abdul zikri fa'alam annahu. La ilaha illallah. Paling hebat nombor satu. Yang paling hebat sekali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha. La ilaha illallah. Zikirlah macam-macam tuan-tuan buat sendiri. Saya dalam estro. Apa nama dia ambil baru ni untuk indahnya iman. Suara ada, muka tak ada. Sebab besar, buncit. Tak apalah, tak kisahlah ke mana pun. Tapi kalau saya slim kan, insyaAllah keluarlah. Itulah untung nasibnya orang buncit. Tak apalah, alhamdulillah. Itu pun tak bayar lagi, alhamdulillah. Itu pun tak bayar juga, standard lah. Saya, tuan-tuan, ada 2-3 rancangan yang diberhentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian. Apa? Setiap hari Ahad kan dia, kalau tuan-tuan bisa dengar, 11 suku malam kan. Sekarang tak ada dah. Surah Islam, dah tak ada dah. Oh, Ustaz, arahan daripada, Tim. Bawa minta maaf. Saya pergi ke RTM bawa ni. Saya cakap, tuan-tuan nak perempuan. Tuan-tuan kata, siapa yang kata surah Islam bersama dengan saya, Dr. Ahmad Tirmizi Abdul Razak, tidak ada peminat. Tuan-tuan. Dia buat apa tuan-tuan? Ini jangan rakam. Rakamlah. Biarlah. I'm not the politician. Saya parti gerakkan. Tak gerak, tak makan. Tak apa tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan saya kata, siapa kata yang tak kata ni? Di masjid apa yang di atas bukit tu, RTM tu, dia panggil saya buat tazkirah Jumaat, baca dengan imam Jumaat tuan-tuan. Berapi tuan-tuan. Wow! Saya kan dia orang bagi tahu ustaz sebut lagi bab tu. Saya sebutlah tuan-tuan dan puan. Siapa kata tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, suara Islam itu tidak ada peminat. Bohong tuan-tuan. Peminat saya daripada Indonesia, Singapura yang dapat tuan-tuan hantar surat. Dekat apa nama ni? Tem. Minta mengapa diberhentikan? Mengapa diberhentikan? Sampai hantar kepada seorang Lil. Hantar pun ada tuan-tuan. Sampai macam tu hantar. Dia orang kata tak peminat. Pengarah dia tunduk. Saya kata, lepas ni tak panggil saya pun tak apa tuan-tuan. Dia tak kisah. Dia cakap, ramai orang minta telefon yang amat berhormat Datuk Seri. Tim. Nak telefon sendiri. Tuan-tuan, wah cakap lu bro. Wah tak ada bro. Dia tanya macam tu sampai tu. Peminat. Berlambat-lambat email dia hantar tuan-tuan. Nak cerita bagi. Tapi diberhentikan. Tapi kita redha lah tuan-tuan. Ini perjuangan-perjuangan yang mana kita teruskan. Tetapi Allah nak uji kita. Kita sabar lah. Ini kena Allah. Dalam majalah Al-Islam. Setiap hari Jumaat. Tuan-tuan nampak. Beli tak? Dah tak ada dah sekarang. Mana ada dah? Betul tak? Tuan-tuan mana beli? Tuan-tuan beli harakah? Setiap hari Jumaat. Mana ada? Dah tak ada dah. Dah tak ada sekarang. Kan tidak ada setiap hari Jumaat. Ada bahagian saya, pendapat pakar, peguam syar'i menulis. Dia tak ada dah. Kita terimalah hakikat tuan-tuan. Nak buat macam mana? Esok satu ketika tuan-tuan, bertulisan jawi yang ada pada setiap hari apa tu? Mingguan Malaysia tu pun, lepas ni tak ada dah. Mulalah anak-anak kita. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Ba di atas Ba, Ba di bawah B, Ba di depan Bu, Ta di atas Ta. Babi buta. Ha, tuan-tuan dan perempuan. Esok lama-lama esok habis lah tuan. Tak ada apa lah tuan-tuan dan puan. Salahkan mereka dalam keluarga mereka. Wallahualam . Itu ya, ujian-ujian Allah Ta'ala. Sebab tu saya cakap tuan-tuan. Dalam bulan puasa baru ni sebelasah ya tuan-tuan dan puan. Sempat pergi apa nama sebelasah ya tuan-tuan. Dia nak marah, marah lah. Tapi saya tak tahu panggil juga. Berarti belasah pun tak kena tak ada apa macam daun keladi. Siram air tapi tak bah, tak basah. Lepas ni saya nak bukan nak buat siram keladi. Saya nak siram asid pula. Biar daun keladi tu semua mati semua. Sekarang banyak orang pakai asid. Kat ustaz-ustaz orang yang tak suka pun bagi asid. Tuan-tuan nampak. Jangan main tuan-tuan. Pengusi-pengusi surau jangan main, jangan main. Allah tak kisahlah tuan, itu semua dugaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'ana wa ma'akum. Allah Taala bersama dengan kita, tetap bersama dengan orang-orang beriman. Apa tak takut? Wallahu khairun hafizah. Allah itu sebaik-baik penjaga kita. Betul tak? Takut kat manusia, syirik kepada Allah. Betul? Itu hakikatnya. InsyaAllah tuan-tuan, ini bukan taklimat pilihan raya tuan-tuan, tapi mini pilihan raya. Okey tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya rasa cukup sampai di sini tuan-tuan dan puan. Perbahasan saya pada malam ni, ibu-ibu, kakak-kakak yang lambat-lambat tu, tanyalah kepada kakak-kakak yang tulis tu. Kalau kakak yang tulis tu tak mau bagi tu, pada mukalah, tak apalah. Perbahasan saya pada malam ni, bagaimana tuan-tuan dan puan nak dapatkan keberkatan dalam kutub Imam Syafi'i. Dia kata apa? Hak sekiranya kamu ingin mati dalam keadaan aman sentosa, hak yang seterusnya iaitu al-mizan, hak kepada timbang kita. Nak beratkan timbang ni, dia ada empat perkara. Yang pertama, menahan kemarahan. Yang kedua, tuan-tuan ikhlaskan amalan. Yang ketiga, tanggung sanggup, tanggung bala. Yang keempat, banyak berzikir kepada Allah SWT. Ini adalah wasiat Imam Syafi'i, bukan wasiat Dr. Ahmad Tirmizi. Boleh faham ya? Tuan-tuan nak ikut, tak ikut, itu tembulang. Membujur lalu, meletang patah, jangan disalahkan Dan, Dan dah beritahu dah. Tuan-tuan nak ikut kata tuan, tembulang beruntuan. Okey? Ini wasiat Imam Syafi'i rahmatullahu ta'ala. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya kata cukup sampai di sini tuan-tuan. Kalau ada apa soalan, fala tafadhal, insyaAllah. Jumpa lagi selepas ni. Okey? Silakan. Ini sebab dia tulis ni, nampak ni. Sekiranya anda ada yang soalan yang dikemukakan atau diajukan, mohon supaya ustaz ulangkan soalan tersebut sebelum menjawab dengan kebaikan jemaah lain. Ni. Cepat, ada soalan. Saya tak mari 2 bulan ni ada macam-macam tanda lah. Kalau tak mari 6 bulan lagi, oi berhentilah tuan-tuan. Bagus. Dah, ini sebenarnya peringatan. Bagus tuan-tuan. Manusia yang baik, manusia yang boleh menerima teguran. Bagus, ni bagus. Kadang-kadang ustaz tu betul juga. Dia ceramah tuan-tuan, dia tak tahu orang ni susah hati. Dia dah sedap dia. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Orang tu sakit perut tahan sama berak dalam masjid. Betul. Saya ni di kampung saya dekat London tuan-tuan. Ampun maaf, di kampung saya dekat London. Ni cerita di kampung saya London. Ustaz, dia apa nama khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat di kampung saya dekat London tu, tuan-tuan dah membuat sampai pukul 2:30 petang. Wow! Saya kata nak mampuih punya Tok Imam dalam hati saya lah. Tak apalah, sah tak sah. Wallahu a'lam. Bulu-bulu tu. Tuan-tuan dan puan, 70 orang lebih keluar. Orang kerja kilang. Tuan-tuan, di kampung saya lah tu, di London. Tuan-tuan nak tengok lah masuk-masuk khabar tu. Kampung saya, London. 2:30 tak habis lagi. Apa nak khutbah? Cobaan. Memang kita yalah tak apalah, tu sebahagian daripada tanda-tandalah kita dengar. Lepas tu dia pun ni apa nama Tok Imam tu dipecat. Tok Imam tu dipecat. Sebab Tok Imam tu bukan dia baca, dia panggil orang luar baca. Dia panggil orang luar baca. Di kampung saya dekat London. Ada dulu dipecat . Okay, wallahu alam. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan, ada soalan calling one, panggilan yang pertama. Saya minum dulu. Sekarang ni sibuk juga buat apa nama ustazah pilihan tu. Sikit-sikit bantu-bantu sikit-sikit lah pilihan tu. Saya tak pilih ustazah pilihan tu. Saya takut ustazah dia pilihan saya. Saya tak berani tu. Ada apa-apa. Okey, ada soalan? Calling once. Panggilan yang pertama. Calling twice. Panggilan yang kedua. Tak ada soalan. Soul tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dah. Jadi dah kena jual dah tuan-tuan dan puan, jadi tak ada soalan lah tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak, terkasar bahasa. InsyaAllah surah Al-Ikhwan ni tetap di hati. InsyaAllah. Cuma kadang-kadang terlalu sibuk je lah. Terlalu sibuk pun kena beritahu dekat Tuan Haji, nanti dia marah. Tuan Haji pesan kat saya, tak, 3 kali tak datang munafik, dia kata. Jadi kita faham, tak datang pun kena telefon. Tapi Tuan Haji selalu dia 5 hari lagi, 6 hari lagi sebelum nak ni dia akan hantar dah. Brother, datang ke brother. Jawapan dia gitu. Buat cakap break, insyaAllah bro, baru datang habis. Kita biasalah, okey. Ini semua kerja-kerja Allah, tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah panjang umur rezeki. Kita akan jumpa lagi pada kali-kali datang. Ilal laqa' ma'assalamah. Aku lu qali haza. Astaghfirullahaladzim alih walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa-siapa yang rasa malu nak tanya, ambil nombor telefon saya. Jangan tutup fasya fast sector. Jangan tutup fasya fast sector. Jangan tutup fasya fast sector. Itu nombor telefon saya. InsyaAllah bila-bila masa boleh telefon. Mudah-mudahan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ختم النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قنقنا بما رزقتنا اللهم قنقنا بما رزقتنا اللهم خنقنا بما رزقتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم برحمتك يا اللهم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته